بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini sebagai daru amalin, sebagai negeri untuk beramal, dan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai darul jaza, itu negeri dibalasnya amalan-amalan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Jika dia mengamalkan amalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika dia mengamalkan amalan kejelekan, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan yang setimpalnya. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini sebagai daru amalin, negeri untuk beramal, yang dengannya seorang hamba akan mencari perbekalan, yaitu perbekalan sebaik-baiknya untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang hamba yang benar-benar mengabdi, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan melakukan hal tersebut. Adapun orang-orang yang meremehkannya, melalaikannya, tidak memanfaatkan kehidupan dunia ini dengan sebaik mungkin, dia akan kembali ke negeri akhirat nanti dalam keadaan merugi. Dan dia akan menyesal. Dan tidak ada lagi kesempatan untuk menambal apa yang sudah dia tinggalkan, apa yang sudah dia lalui hari-hari ketika dia hidup di dunia tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk semangat di dalam mengamalkan ibadah-ibadah yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita terus-menerus berbekal untuk menghadap ke Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang namanya umur manusia, Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukannya, ada batas umurnya, sehingga dia ada saatnya sudah tidak lagi mampu untuk beramal, yaitu ketika ajal sudah menjemputnya, dijemput oleh ajal sehingga amalan dia sudah terputus. Akan tetapi rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberitakan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun seorang hamba dia sudah meninggal, akan tetapi pahala tetap akan didapatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal 'abdu in qata'a 'amaluhu illa min thalathin." Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba sudah meninggal, in qata'a 'amaluhu, maka amalan dia akan terputus. Dia sudah tidak lagi bisa beramal, dan juga tentunya pahala ini pun sudah terputus. Dia tidak lagi mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala karena dirinya sudah meninggal, tidak beramal. Illa min thalathin, kecuali dari tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sadaqatin jariyatin. Itu sadaqah jariyah. Sadaqah jariyah, yaitu sedekah yang al-mustamirrah naf'uha, yang terus-menerus manfaatnya Disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, kalwaqfi, seperti seorang mewakafkan, lil'aqarat alati yuntafa'u biha, seperti kata beliau rahimahullah, al-aqarat, itu beliau menyebutkan contoh, mewakafkan al-aqarat, itu sesuatu yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan-bangunan dan juga yang lainnya, yang dimanfaatkan. Seseorang mewakafkan hal tersebut, kemudian dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Maka berdasarkan hadis ini, seseorang akan mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun dirinya sudah meninggal. Awil awani allati yuntafa'u bisti'maliha. Ataukah al-awani, yaitu perabotan-perabotan, peralatan-peralatan yang dimanfaatkan dengan digunakan perabotan-perabotan tersebut. Awil hayawanat allati yuntafa'u birukubiha wa manafi'iha. Ataukah binatang-binatang, hewan-hewan yang dimanfaatkan dengan rukubiha, yaitu dengan ditunggangi, manfaatkan, seorang mewakafkan kendaraan yang semacam ini berupa hewan ataukah yang sejenisnya yang bisa ditunggangi dan bisa dimanfaatkan, maka ketika seseorang sudah meninggal, pahalanya juga akan terus mengalir. Awil kutubi wal masahifi allati yuntafa'u bisti'maliha. Ataukah seseorang mewakafkan, kata beliau, al-kutub, yaitu kitab-kitab, wal masahif, dan juga masahif, allati yuntafa'u bisti'maliha, yang dimanfaatkan dengan digunakan perkara-perkara tadi, yaitu kitab-kitab yang dia wakafkan, seperti Al-Quran, ataukah kitab-kitab para ulama, dia mewakafkan hal tersebut untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka pahalanya akan terus-menerus mengalir, meskipun dirinya sudah meninggal. Awil masajid wal madaris wal buyut wa ghairiha allati yuntafa'u biha. Kata beliau, ataukah masjid-masjid, dia mewakafkan sebuah masjid, wal madaris, ataukah madrasah, fasilitas-fasilitas yang mendukung, wal buyut, dia mewakafkan sebuah rumah, wa ghairiha allati yuntafa'u biha, dan juga selain itu yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Maka yang pertama yang disebut oleh Nabi SAW, sedekah jariyah, seperti seseorang mewakafkan apa-apa yang sudah disebutkan tadi, ini pahalanya akan dia dapatkan terus-menerus mengalir meskipun dirinya sudah meninggal. Sehingga di sini dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala, fa kulluha ajruha jarin 'alal 'abdi ma dama yuntafa'u bi syai'in minha. Maka seluruhnya apa yang disebutkan tadi, wakaf-wakaf, benda-benda yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, seluruhnya kata beliau, ajruha jarin 'alal 'abdi, pahalanya itu terus-menerus mengalir kepada seorang hamba selama benda-benda tersebut ini dimanfaatkan, kata beliau rahimahullahu taala. Masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka orang yang meninggal yang sudah di alam kubur sana, dia tetap mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari sedekah yang dia pernah keluarkan untuk kepentingan kaum muslimin. Kata beliau, wa hadza min a'dhami fadailil waqfi. Dan ini adalah termasuk dari keutamaan wakaf yang terbesar. Yang disebut oleh para ulama berdasarkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keutamaan wakaf yang terbesar adalah seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Pahalanya terus mengalir meskipun dirinya sudah meninggal. Wa khususan al-awqaf allati fiha al-i'anatu 'ala al-umuri ad-diniyyati. Terlebih khusus lagi kata beliau, wakaf-wakaf yang di dalamnya ini terdapat al-i'anah, yaitu bantuan, pertolongan, sokongan terhadap urusan-urusan ataukah perkara-perkara ad-diniyah, perkara-perkara yang terkait dengan urusan agama. Masjid, madaris, rumah-rumah orang-orang yang ikut dalam berdakwah misalnya, ataukah kitab-kitab, masahif, dan juga yang lainnya yang terkait dengan urusan-urusan agama. Maka pahalanya, kata beliau rahimahullah, ini tentunya lebih besar. Kemudian perkara yang kedua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang yuntafa'u bihi, yang dimanfaatkan, ilmu yang diambil manfaatnya, yaitu kata beliau, kata Sa'di rahimahullah di sini menjelaskan, al ilmu alladhi yuntafa'u bihi min ba'dihi, itu ilmu yang dimanfaatkan setelahnya. Kal ilmi alladhi 'allamahu at-talabata al-musta'iddina lil ilmi, yaitu seperti ilmu yang dia ajarkan kepada para talabah, kepada para santri-santri, ataukah orang-orang yang menimba ilmu, yang memang mereka musta'iddina lil ilmi, yang mereka memang siap untuk mempelajari ilmu. Wal ilmi alladhi nasarahu bainan nas, demikian pula ilmu yang dia tebarkan, yang dia sebarkan di tengah-tengah manusia. Kalau tadi mungkin sifatnya khusus, itu para talabah diajari ilmu-ilmu. Kemudian di sini yang kedua adalah ilmu yang dia sebarkan di tengah-tengah manusia untuk keumuman kaum muslimin. Maka ilmu yang dimanfaatkan, yang diajarkan, ini akan memberikan pahala kepada pemiliknya meskipun dirinya sudah meninggal. Wal kutubil lati sannafaha fi asnafil ulumin nafi'ah, dan juga kitab-kitab yang dia tulis, yang dia karang, fi asnafil ulumin nafi'ah, pada jenis-jenis ilmu yang bermanfaat. Ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kaum muslimin dia tulis, diwujudkan dalam bentuk kitab ataukah yang lainnya, sehingga kaum muslimin yang datang setelah dirinya ini memanfaatkan kitab tersebut. Maka pahala yang akan diraih oleh orang yang mengarangnya, yang menulisnya, ini terus mengalir meskipun dirinya sudah meninggal. Maka tentunya ini sebagai dorongan bagi kita, penyemangat bagi kita agar kita terus-menerus mempelajari ilmu, dan ilmu tersebut bisa diajarkan setidaknya kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, ataukah kerabat-kerabat kita, sehingga dengan itu kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun diri kita ini sudah meninggal. Kemudian yang ketiga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awaladin salihin yad'u lahu. Yang ketiga ataukah waladin salihin, yaitu anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk dia, itu untuk orang tuanya. Maka ini juga merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala seorang hamba diberikan anak yang saleh, baik itu anak kandungnya sendiri, ataukah anak dari anak laki-lakinya, ataukah anak dari anak perempuannya, baik itu laki-laki ataukah perempuan, maka kalau menjadi anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk dirinya, dan tentunya untuk mendapatkan anak yang saleh, ini sudah sekian usaha yang harus dia tempuh, seperti yang sudah dibahas bersama Al-Ustaz Abu Bakar Jombang dalam pelajaran para wali santri atau santriwati, bagaimana cara mengusahakan anak-anak yang soleh, sehingga dengan itu pahala seorang itu terus menerus akan mengalir, akan mendapatkan pahala dari apa yang dia usahakan, karena dia memiliki anak yang soleh, karena usaha yang keras yang dia lakukan mendidiknya, menyekolahkannya, dan juga yang lainnya. Ini tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sedekah jariyah, demikian pula al-ilmu yuntafa'u bihi alladhi yuntafa'u bihi, kemudian waladin salih yad'u lahu, apalagi pada musim-musim sekarang ini orang tua sangat dituntut untuk mengondisikan anak-anaknya belajar di rumah, sehingga ini kesempatan bagi kita semuanya. Mumpung Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan untuk mendidik anak-anak kita, maka lakukanlah. Karena pahala yang sangat besar ini menanti jika memang anak-anak kita benar-benar ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan usaha kita menjadi anak-anak yang saleh, sehingga dengan itu kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan dorongan bagi kita untuk mendapatkan perkara-perkara yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena seperti yang dikatakan oleh Sa'di rahimahullah, terkadang seseorang mendapatkan peluang lebih dari satu dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia bersedekah dan juga memiliki anak yang saleh, ataukah memiliki ilmu yang dimanfaatkan. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.